Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa'inna siqal hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bidah, wa kulla bidatin dolala, wa kulla dolatin finar. Barakallahu fikum, wa'an ahwat azakumullah. Alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah. Hari ini, tanggal 10. Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 16 Oktober 2021 kita akan lanjutkan syarah Alfiyah bin Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah syarahnya di sini. Dan kita sampai di bait yang ke 1920. Sebelumnya kita baca matanya dulu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqtasimah Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah Khaira Maliki Salian ala Nabiil Mustafa Wa alihi mustaqibina Sarfa Wa isti'inu laha fi al-fiyah Habasidun nahfi liha mahfiyah Qarabul al-Aqsa Qarabul al-Aqsa وتبسطل بدل بوعد مدد وتقتدي لدن بغير سبتي فائقة ألفية تبني مبتي وهو بسبق حيز تبديل مستوج مستوجب ثنائي الجميل والله يأتي بهبة مغفرة لي وله في درجات الأخرة الكرم وما يتأتف منه سلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وقيد ثم حرف الكريم قليل واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قدئم بالجار والتنين والنداء وأل ومسند للإثم تمهيد حجر إذا فعلت وأتت ويب علي Wanuni akbirana fi'lun yanjali Siwahumal haku kahal wabi walam Fi'lun mudari'un yali lam kayasam Wawahdiyal ab'ali bitamis wasim Binuni fi'lan amri in amrun kudim Wal amru in lam yakulinuni mahal Wasmun nahu sokwa hayyahal Al-murab wal-mabni walismu minhu mu'rabu wa mabni isabahin minal hurufi mutni kasabahil waj'i fismaihi tana wal maknawihi fi matabati kuda wa kaniya batin anil fi'li bila asurin wa kap tikorin usula wa mu'rabu wa murabu asma'i maqad salima min syabahir harfi ka'ardin wasma wa fitru amri wa mudin dunia wa a'rabu mudari'an in arya min nuni taufidin mubashirin wa min nuni innasin kayaru'na min putin wa kulu harfin mustahikun dunia wal aslu fil mabni an sakana. Ayo, San. Barakallahu fiik, Salman. Nah. Mas Afir Rafi. Lamatnya. Nah. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. مقدمة قال محمد قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستقبا ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف كريم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وألق ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتتا يفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صه وحي هل المعرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرعنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا. Nah, di sini kita kemarin sudah membahas tentang khulasah. Ya, kita membahas tentang alamatul isim, alamatul fi'il, alamatul harf, mabni mu'rab, dan mabni fi'il madhi, madhi fi'il amr, mabni fi'il mudhari'. Nah, sekarang فالخلاصة أن الفعل المضارع يعرب إلا في حالين. Ini murajaah apa yang sebelumnya dibahas. Kesimpulannya di sini, أن الفعل المضارع, bahwasanya fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari di sini yu'rabu menjadi mu'rab illa fi halaini, kecuali dalam dua hal ini. Maksudnya kecuali ini maksudnya apa? Ai apa? Annahu mabni. Ya toh? Paham enggak? Karena apa? Anna al-mudhari', anna fi'l al-mudhari' yu'rabu, dianggap sebagai mu'rab illa fi halaini, kecuali dalam dua kondisi ini. Yang pertama, al-hal ula, إذا اتصلت به نون توكيد نون توكيد مباشرة dan ini yang nyambung mas dan kalimat mubasyarah di sini adalah ziyadatu fil idhah tambahan dalam penjelasan ya kalau seandainya tidak pun enggak ada masalah dan yang kedua adalah al halus tsaniyah idza tasalat bihi nunul inas kalau bersambung dengan nun inas dan ini kemarin ya ya, ini sebagai muraja. Apa yang membedakan nun inas dan nun niswah? Ya lal, ya mas hilal. Apa bedanya? Ingat ya, Sabtu ini sebenarnya harusnya mencongak. Diisi dengan soal wal jawab. Walakin, ya, tidak kaget. Hah? Inas apa? Betina. Pitik betina. Terus yang apa yang terus yang apa? Yang apa malah ketenang? Nis wah bukan buatmu tidak ada niswah ya untuk saat ini manis dan wah itu hanya untuk suami mas ketika melihat istrinya kalau sedangkan laki-laki yang belum punya beristri jangan sekali-kali bilang wah kepada wanita yang lain. Itu karena menjadikan apa mas? An-nadratu min an-nadaru min nadaru syaitan. Nah. Jadi pandangan itu ngeri itu mas. Kayaknya kalau misalnya dipandang jangan pernah mengatakan niswah, manis turwah. Ini hanya untuk berlaku untuk ahwat yang sudah resmi menjadi takdir antum. Nah, kalau yang belum jadi takdir gimana Ustaz? Ya, doa lah. Semoga Allah memberikan yang solehah. Nah, lanjutnya. Kemarin perbedaan antara inas dan ini disebutkan karena mu'alif di sini ingin apa memutlakkan tidak kemudian mengkhususkan kalau disebutkan nun inas maka itu hanya untuk yang wanita untuk yang ada bleger wetoan tenanan bukan betina tapi wanita nah dan sebutkan ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Ya, hati-hatilah terhadap wanita karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah wanita. Antum ingat ini Mas? Di mana Mas? Tafsir surat Al-Qasas. Siapa yang bisa menaklukkan Firaun? Istrinya Firaun. Istrinya Fir'aun. Segagah-gagahnya Fir'aun, sesadis-sadisnya Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, dia tidak bisa melawan istrinya. Manut. Ya. Waqalati imra'atu Fir'auna qurratu 'ainil li walad. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashun. Oke, ketika perempuan Fir'aun, ya, Asiyah. Nah, itu dikatakan bahasanya, Asiyah mengatakan, jangan bunuh. Bisa jadi dia bermanfaat bagi kita, bagiku dan bagimu. Ya, itu bermanfaat, maksudnya dijadikan pembantu. Atau natakhidahu walada, atau kita ngambil sebagai anak angkat. Ya, sebutannya lebih manis daripada anak pungut. Anak pungut itu untuk sesuatu yang sepele. Jadi kalau angkat mesti pakai tenaga, Mas. Nah, di situ dijelaskan tentang hadis ini. Kemudian juga Ibnu Malik mengatakan yaruna man futin. Ya. Terus artinya apa yaruna man futin? Nek kue nyadet iso jawab, nek kue ra nyadet angel. Jadi kelihatan pas antum datang, tidak datang, murojaah, tidak murojaah, ya. Intinya di sini apa? Istain billah fi alfiyah. Minta pertolongan kepada Allah dalam hal memahami alfiyah. Apa Mason? Yaruna manfutin artinya apa? Kita tanya ke Pak Hadi, apakah Pak Hadi sudah mencatatnya? Wah, toh lewatkan. Kita tanya kepada Mas Furqan, Allah maafkan biharik Mas Furqan. Pasti dijawab dengan senyuman. Senyuman itu banyak maknanya. Kita tanya kepada Bos Mustajab. Artinya apa Bos Mustajab? Separuh. Separuh ayam antum goreng, separuhnya tidak digoreng terus kasih nyoh, 6000 gitu. Allah Akbar. Tega sekali Bos Mustajab. Apa separuhnya? Hah? Manfutin. Wih, siapa yang terfitnah? Ya, kita tanya kepada Mufti Ambi Samban. Mas? Ya, Rukna Manfutin. Hah? Nakut-nakuti? Antum nakut-nakuti? Siapa? Wadah yang difitnah. Ya, kita tanya kepada saudara Google. Apa masih? Enggak. Ya, apa memberikan rasa takut? Sopo yang memberikan rasa takut? Hah? Wanita yang mana? Yang dia, yang di rumah. Hah? Yang di mana? Antum mau gini-gini ya? Ya dinaiki. Singgih. Ini telah menggabungkan ilmu Google dan ilmu yang singra. Itu bikin Google, Mas. Apa ya? Jalan, Zal. Salam. Tenang, Pak. Karena wanita memberi rasa takut kepada siapa yang fitnah oleh mereka. Atuh men. Sampai atuh ini maksudnya okeh men. Yarukna. Ya. Yarukna itu siapa tuh? Pelakunya siapa ini? Hah? Nisa. Ayo. Hunna. Ya rukna. Itu takdirnya. Ya takdirnya. Itu ya rukna hunna man futin bihinna. Tapi yarukna man futin sudah selesai juga, mafhum. Jadi mereka para perempuan ya menakut-nakuti man kepada orang futin yang difitnah dengan mereka, Mas. Paham? Paham sampai sini? Masuk, dicatat enggak, Mas? Besok keluar ya pertanyaan lagi. Yarukna mereka perempuan menakut-nakuti man siapa futin terfitnah atau difitnah. Nah, jadi tahdhiran minal iftitan bihinna, ini sebagai peringatan dari fitnahnya wanita. Nah, paham saya di sini ya? Aslu yaru'na yaru'u bil waw, lakinna lamma bunyal fi'lu 'ala as-sukun liittisalihi bin nun an-niswah iltaqa saqinan. Bertemunya dua sukun, al waw wal ain, maka menjadi apa? Yaru'na. Nah, fa hadifa al waw, itu yaru'na. Paham ya? Nah, kita terakhir di situ, Mas ya. Jadi, ana ulangi di sini. Ibnu Malik, Ibnu Malik rahimahullah. Ini kan tahun berapa Ibnu Malik, Mas? 672. Yaqulu yaru'na man futin. Ya, mereka wanita. Ya. Membuat takut. Man siapa? Man siapa? Kepada siapa? Putin di fitnah. Atau terfitnah, sama. Nah, paham ya? Tahdhiran sebagai bentuk peringatan minal iftitani bihinna, dari apa, fitnah yang disebabkan oleh mereka perempuan, perempuan. Ya. Perempuan itu tahu enggak? Sudah diperem jadi puanas, perempuanas. Lo coba antum lihat, sudah perem, di perem itu jadi matang, Mas. Kalau antum itu lihat ya mangga di perem terus matang, itu enak. Nah, sebagaimana juga perempuan itu kalau masih kecil kan peruntil, lo mangga peruntil nggak enak, nggak bisa dilihat. Hanya cuma dilihat, oh isi peruntil. Coba antum lihat di pinggir jalan itu, mangganya dipajang. Yang paling tinggi-tinggi itu biasanya bagus-bagus. Yang bawahnya itu jelek-jelek. Itu rata-rata. Nah, pinggir jalan rata-rata, illa ma rahimahullah. Seperti itu. Nah, sehingga di sini, yaruna man futin. Karena setelah diperem, dia jadi matang dan akhirnya dipanas. Buat panas buat siapa? Buat laki-laki. Salah sama fi. Itu asalnya itu mas, cocokologinya dari situ mas. Ya. Asal antum tahu. Hatta kemarin itu ada yang ngomongin ke ana, ya, orang menyebut orang Indonesia keparat kau, gitu kan? Keparat itu adalah kufarot aslinya. Ya, bisa dukun, dukun yang ada di lereng Merapi itu asalnya dari Buffon. Cocologinya super. Kayak gitu kok suruh masuk pembelajaran bahasa Arab gitu. Aneh gitu. Hanya untuk mencari cocologi seperti itu, orang gak belajar bahasa Arab pun bisa. Aneh. Dan anak kalau bisa nemuin seperti itu pun gak senang juga. Tidak menambah sesuatu. Masalah sama fiat. Kita masuk lagi mas. Wal mu'allif lam yumastil linnuni tawqidi. Suf, antum lihat. Mu'allif di sini, penulis di sini, Ibnu Malik itu tidak memberikan pemisalan bagi nun tawqid. Maksudnya apa? Hanya untuk nun inas. Kaya ru'na manfutin saja. Tidak sebutkan tentang apa? Tentang nun tawqid. Pemisalannya di bait syair tadi, mas. Paham? Yang 1920 itu, mas. Ya, antum lihat di sini. Ini kan 1920. Ini berkaitan dengan apa? Dengan, nah, fi'lu amrin wa mudiyan bunia, wa arabu mudhari'in naria, min nuni tauqidin mubashirin, wa min nuni inatin. Suf. Ini ka. Ka itu kan memberikan pemisalan. Ka yaru'na manfutin. Ka yaru'na manfutin. Antum tahu kenapa? Kenapa hanya nun inas yang disebut? Kenapa nun taukidnya tidak disebut oleh Ibnu Malik? Ya, jawabannya sebenarnya gampang, mas. Terserah si nulis dong. Itu aja kok repot. Ibnu Malik pengennya gitu kok. Tentu orang Indonesia gak ngerti bahasa Arab kok, ngeyel. Itu yang pertama, cara bodohnya seperti itu mas. Paham kok? Sah-sah saja toh. Kayak misalnya antum, ya, mufti ambil kita gear fi suk gotong royong kan. Ya. Aku nang kene setahunan mas. Ngedol iki yo barangnya sak meni iki regane. Nek kowe gelem tuku, nek ora gelem lungo. Misalnya seperti itu. Ya kan? Iya para mas Furqan. Ayo. Ini untuk takrib dihinnya seperti itu mas. Jangan ditanya kenapa. Harusnya ketika kita itu mulai bahasa Arab, wis menukui orang Arab ya wis. Jadi sinau seperti itu. Tapi di situ ada penjelasan ilmiahnya dari Syekh. Rahimahullah. Ya. Waqad masalana laha sabiqan. Kenapa? Karena itu beliau sudah memisalkan kepada kita sebelumnya. Ya. Di jevo. Ya. Di situ kan ada akbilannya. Nah, ini kan nun. Nuni akbilanna fi'lun yanjari. Karena ada nun tauqid di situ, fi'lun itu menjadi, fi'ilnya itu menjadi yanjari, menjadi jelas. Jelas apanya? Bisa dibedakan dengan yang lainnya. Ya. Paham di sini? Orang akan bisa membedakan antara bos mustajab sama Pak Adi. Walaupun dua-duanya sama-sama nepak. Ya. Sama-sama nepak. Artinya warga dusun nepak itu ya. Sama-sama nepak loh. Ya. Tapi yang asli Pak Adi nepak ya. Ahnursin adalah gharib. Sebagaimana tadi Baikunia, beliau bukan asli situ, beliau gharib. Ya. Hah? Ekspatriat. Ayo. Nah. Nah, ini sudah jelaskan. Makanya antum lihat kenapa Ibnu Malik tidak mencantumkan dua kali, karena sudah dijelaskan. Makanya ini kebiasaan orang Arab, kalau di awal sudah dijelaskan, yang kedua tidak akan disebut lagi. Ya, pengulangannya sudah dianggap cukup, tanpa pengulangan wis pinter kabeh. Ya. Wa innama masala linuni inas yaruna manfutin. Jadi beliau cuma memisalkan terhadap nun, nunun inas. Wa aslu yaru'na yaru'un. Ya, yaru'un. Karena sebutannya di sini maknanya ya. Misalnya yaru'u Nah, kalau dilihat, ya, itu dari nah. Nah. Nah. Ini yaru'u kata dari dari ra'un wa ri'a'un wa ru'at wa ru'yan, ya, ini sama juga dari ra'a, ada ra'a ra'a makhaf, ya, ra'al insan aw al hayyan ada. Nah, ra'al walada, misalnya ra'al walada, dia akhafahu, afza'ahu, menakut-nakuti anak. Jadi ra'a itu maksud dari fi'ilnya. Nah. Kemudian di sini kata yaru'u bil waw, dengan waw. Lakin lamma buniyal fi'lu ala sukun, ketika fi'ilnya itu dimabnikan atas sukun, litisolihi binunin niswa, karena bersambung dengan nun niswa, nun wanita, iltaqa sakinani, akan bertemu dua sukun, al-waw wal-ain. Al-waw wal-ain. Maksudnya apa itu? Al-waw wal-ain. Sakinain, al-waw, ya, wal-ain. Ini mas, waw dan ain ini mas. yaru'u. Ya wawu dan ain. Yaru'u. Nah, karena ini awalnya kan nun isim. Yaru'u. Ini tambah nun isim. Nun isim itu apa? Bin nun niswah. Nah. Paham? Ini waw dan ain. Karena kalau disambung harusnya sini sukun kan? Sini sukun. Nah, di sini jelaskan fahudifal waw. Wawnya dihapus nih. Wawu dihapus. Ya ru'un. Lianna harful lin. Karena dia itu wawu itu huruf yang lembek. Gampang untuk dihabisin. Ya. Sebagaimana kemarin tentang apa? Tentang perselisihan. Tentang apa? Nun taukid dan apa? Nun Latus alunna. Itu Latus alunna. Ya, nun raf. Itu kan ada tiga nun. Ya. Itu sudah kita bahas. Wa idza taqa sakinani, kalau bertemu dua sukun, kana al-awwalu harfan lin, maka yang pertama itu adalah huruf lin. Huruf yang gampang dibuang. Wajib hadfu, ini wajib untuk membuangnya. Wa hadhi qa'idatun sabiatun kama sabaq, dan ini adalah kaidah yang telah tetap sebagaimana telah berlalu. Fi irabi yaruna manfutin. Dalam i'rabnya yaru'na manfutin, naqulu yaru'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bi nun al-inathi fi mahalli raf'in wan nun dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun wa man ismun mawsulun mabniyun 'ala as-sukun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi futin fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iduhu. Nah, wal jumlatu silatul mausul, jumlah di sini adalah silatul mausul. Wal fi'lu yaru'na, ya fi'lu di sini yaru'na mabniyan 'ala sukun. Ini sukunnya di sini di ain. Wa li hadza taqul, maka engkau katakan hunna yaru'na manfutin, mereka perempuan yaru'na. Ya, artinya di situ yaru'na menakut-nakuti, manfutin siapa yang dikenai fitnah. Ya, wa taqulu, dan kau katakan lam yaru'na manfutin, jangan engkau jangan kalian wahai perempuan nakut-nakuti bagi orang-orang yang ya difitnah atau gampang mudah difitnah. Wa taqulu lam yaru'na manfutin, sebutannya ini lam nilai. Ya. Maksudnya apa di sini? Yaru'na tetap juga yaru'na. Lam di sini yaru'na, ini juga lan yaru'na. Manfutin. Tatawala 'alaihi al-hurufu. Ya. Artinya huruf di situ itu menjadi runtut. Wa ma dzalika la yataghayyar, oleh karena itu ini tidak berubah. Li'annahu mabniyun 'ala sukun, karena dia itu mabni. Mabninya ala sukun. Nah. Nah, kemudian wa misaluhu aidan, dan pemisalnya juga yu'allimna yalbasna fa kullun minhuma fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bi nun niswati wa an-nun li niswati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini komplitnya seperti ini. Jadi contohnya yang lain adalah apa? Yu'allimna. Nah, sekarang antum harus pahami yu'allimna itu artinya apa? Apa Zal? Ngajari. Jadi nah, di sini tadi jelaskan ini semuanya di sini adalah fi'il mudhari mabniin 'ala sukun, dimabnikan berdasarkan sukun. Litisalihi bin nun niswa, karena bersambungnya dia dengan nun nun niswa. Wa nun lin niswati dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Oleh karena itu di situ litisali bin nun niswa, karena bersambung dengan nun niswa. Wa nun niswa dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Ini ada definisi ya di situ, karena tidak ada hubungannya dengan nun niswah, maka nun niswah di sini dhamirun muttasilun, termasuk dhamir yang muttasil. Ya, bersambung muttasil. Mabniyun 'alal fathhi. Ini mabni 'alal fathhi. Dimabnikan berdasarkan fathah. Fi mahali raf'in fa'ilun. Di dalam kondisi dia itu adalah raf'in fa'ilun. Ya. Itu ya fi mahalli raf'in fa'ilun, kondisinya menempati rafa untuk ya sebagai apa, fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, dia ya di situ mabni 'alal fathhi fi kulli fi mahalli raf'in, di posisinya rafa dia sebagai apa, fa'ilun. Ya, fa'il itu apa Pak Adi? Fa'il fa'il itu subjek. Kedudukannya kalau bahasa Arab gimana Pak? Ya, di belakang fi'il. Ayo. San, di belakang fi'il. Jadi ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin. Ya, isim yang terletak posisinya setelah fi'il. Nah, sekarang kita masuk ke 21-22. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dhamm ka aina amsi haythu wa sakinukum. Nah, naktafi bi hadzal qudra. Sebenarnya tadi ana pengin semuanya di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan, tapi ini sudah jam 9 lebih. Dan masih ada yang menunggu kita. Nah, ini sudah ada di dapur. Ya, barakallahu'alaikum. Naktifi bihadal kudrah. Nah, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.